إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله معشر المسلمين جماعة جمعة yang dimuliakan Allah. Suatu perbincangan di siang hari pada khutbah kali ini mengenai as-sabru asasun min ususil iman. Kesabaran itu merupakan salah satu pilar tegaknya keimanan. Asar dari Ali radhiyallahu anhu ardhah, al-imanu as-sabru yani makanatu as-sabr بالنسبه للايمان كما كانت الراس بالنسبه للجسد. Kedudukan kesabaran terhadap keimanan kita merupakan yakni mirip seperti kedudukan kepala terhadap bagi tubuh kita. Hal yamshi al-jasad min ghairi ra's? Apakah tubuh kita ini bisa berjalan tanpa kepala? Begitulah asar salah satu yang disebutkan dari sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Seorang salah satu syekh di dalam syarid dalam suatu kasetnya mengatakan, seorang dari Saudi, para duat bercerita bahwa dia pernah suatu ketika berjalan ke hutan belantara di daerah Afrika. Dan dia melihat sungguh memang perjalanan melelahkan, perjalanan panjang dan melelahkan. Dan dia kira dia itu sudah termasuk orang yang paling bersabar dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sungguh dia telah cukup pengorbanan di dalam mengajak manusia ke jalan Allah Rabbul Izzah. Tetapi ternyata dia dikejutkan setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan sampai ke hutan belantara, perkampungan pelosok-pelosok di daerah Afrika, ternyata dia dikejutkan dengan seorang wanita Nasraniyah, seorang wanita bule yang telah bertahun-tahun berusaha melancarkan program kristenisasi di sana. Ternyata kesabarannya dan pengorbanan wanita bule ini jauh, dan kehebatan wanita ini masih jauh daripada dirinya. Disebutkan ternyata wanita ini begitu dilawan bicara, sudah sekian tahun dia menyiapkan mesin jahit dan dia mengajari putri-putri di perkampungan tersebut, pedalaman, dan dia mengajari mereka dengan menjahit, dan ternyata dia adalah misionaris dari agama lain. Begitulah ikhwatal iman rahimakumullah. Ternyata pelaku kesyirikan juga bersabar di dalam kesyirikan mereka, bahkan bersabar di dalam mendakwahkan kesyirikan mereka. Lihat pelaku bid'ah, lihat orang-orang kufar, mereka bersabar Oleh karena itu, nahnu watarjuna minallahi ma la yarjun. Bukankah kita lebih pantas untuk bersabar di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini? Dan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, watarjuna minallah, kalian mengharapkan sesuatu dari Allah, sesuatu yang tidak mungkin bisa harap mereka harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kesabaran kafir Quraisy di dalam surah Al-Furqan. In kada la yudilluna an alihatina. Hampir-hampir saja Muhammad menyesatkan kami, menjauhkan kami, ya, menyesatkan kami dari sesembahan-sesembahan kami. Laula an sabarna 'alaiha, seandainya kami tidak sabar untuk menyembah berhala itu. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al-'adzab man adalla sabila. Dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat yang mulia ini mengatakan, annahu kana yuthnihim an ibadati asnamihim. Maksud mereka yaitu hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam memalingkan mereka dari penyembahan berhala-berhala mereka. Akan tetapi, laula an sabaru wa tajalladu wastamarru ala ibadatiha. Akan tetapi kalau bukan karena kesabaran mereka, keteguhan mereka dan kesinambungan mereka dalam menyembah berhala-berhala mereka. Ayat ini fatal iman rahimani wa rahimakumullah menggambarkan betapa kaum musyrikin membanggakan kesabaran mereka untuk kesyirikan itu sendiri. Karena kesabaran mereka lah yang menyelamatkan mereka dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Di mana hampir mereka terpengaruh dengan dakwah Rasulullah SAW. Akan tetapi kesabaran mereka lah yang menyelamatkan mereka. Dan mereka pun membanggakan kesabaran mereka itu. Bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu saling wasiat, mewasihati, saling menasehati di dalam kesabaran, di dalam menjalankan kemusyrikan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Sad, "Wan talaqal mala'u minhum." Pemimpin-pemimpin mereka pergi dan mereka berkata, "Animsu wasbiru ala alihatikum." Pergilah kamu dan bersabarlah untuk tetap menyembah Tuhan-Tuhanmu, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la syai'un yurad. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang dikehendaki. Ini dia menjadi sasaran-sasaran dakwah Muhammad. Begitulah mereka saling mewasiati di antara mereka. Maka Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'd rahimahullah mengatakan, "Falihadza tawasau bis-sabri 'alaih." Karenanya mereka kaum musyrikin Arab saling berwasiat, saling menasihati untuk bersabar di atas kesyirikan mereka. Adapun orang beriman, Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang mereka, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan saling berwasiatlah kalian dengan kebenaran dan di dalam kesabaran. Apa yang membuat mereka bersabar terhadap kesyirikan mereka? Menghabiskan harta, menghabiskan waktu mereka, bahkan melenyapkan, menumpahkan darah mereka. Apa yang membuat mereka bersabar, ikhwatal iman? Yang membuat mereka bisa bersabar adalah bisikan-bisikan syaitan. Dengan berbagai macam godaan-godaan, syaitan mengingatkan kepada mereka tentang agama nenek moyang mereka. Nanti kalau keluar dari agama nenek moyang, apa kata orang? Apa kata masyarakat? Apa kata tetangga? Lihatlah, mereka saja bersabar untuk ini. Oleh karena itu, jika mereka meninggalkan kesyirikan mereka, syaitan mengatakan kepada hati mereka, mereka akan menjadi cercaan orang lain, cemoohan orang lain. Dan syaitan membisikkan kepada mereka bahwa mereka nanti akan ditimpa akibat buruk dan bisikan-bisikan buruk lainnya. Nanti ini, nanti itu. Oleh karena itu, sebagian thalibul ilmi yang sudah mempelajari sunnah sekalipun, begitu dia pulang dari kuliah, pulang bercampur dengan masyarakat, lihatlah kembali kepada tata cara yang lama, padahal Al-Quran, hadis telah dia hafal. Apa yang membuat dia itu kembali ke belakang? Bisikan-bisikan syaitan, nanti apa kata orang? Nanti orang tuaku tidak menerimaku, nanti masyarakatku ini, nanti. Seolah-olah rezeki di tangan manusia. Allah sudah ingatkan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam Al-Qur'an berulang kali bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Keagungan, kekuasaan yang menakjubkan. Bahwa rezeki kita tidak mungkin diambil orang lain. Kata Allah, mislima antum tantiqun. Sebagaimana kalian berbicara, tidak mungkin orang lain memakai lisan kamu. Sebagaimana tidak mungkinnya orang lain berbicara, membicarakan isi hatinya melalui lisan anda. Begitulah orang lain tidak mungkin mengambil bagian rizki anda. Oleh karena itu, tenanglah, amalkanlah. Karena memang lana Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang kafir mengatakan kepada Umar bin Khattab ketika perang Uhud, Abu Sufyan radhiyallahu anhu waktu itu belum beriman, dia mengatakan lanal uzza walaysa lakumul uzza, kami mempunyai uzza, kalian tidak punya uzza. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW suruh menjawab, bagi kami ada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak punya Allah. Begitulah adu kesabaran, bahwa sabar ini merupakan tonggak dan dasar keselamatan di dalam segala sesuatu. Lihatlah putra Nabiullah Nuh yang waktu itu masih kafir, dalam kondisi terdesak tatkala ia telah terbawa oleh banjir, dan Nabi Nuh mengajak putranya yang sangat ia cinta, tali jantungnya, untuk naik kapal bersamanya. Ya bunayyir kam ma'ana, wahai anakku, naiklah ke atas kapal ini bersama kami. Akan tetapi sang anak tetap tidak mau, dan dia tetap bersabar dalam kondisi tersebut, bahkan menyatakan dirinya akan mampu untuk selamat dengan penuh kesabaran. Lihatlah ikhwatal iman rahimakumullah. Maka apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Nuh mengatakan, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, qala sa'awi ila jabali ya'simuni min al ma', qala la 'asim al yawm min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al mawj fa kana min al mughraqin. Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Tetapi kata anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan Allah. Lihatlah kasih sayang ayah kepada anaknya. Masih dia mengatakan, Rabbi imna ibni min ahli. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku juga. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu, karena itu bukanlah perbuatan amal yang saleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memisahkan ayah dari anaknya? Karena permasalahan satu bersabar di atas kemusyrikan, dan satunya bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam sejarah nampak bagaimana sirah, kalau kita lihat sirah, yakni pertengkaran, perkecamukan, peperangan antara mukmin dengan fasik, dan itu akan berlanjut sampai hari kiamat, agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara mereka yang beribadah kepada Allah selama-lamanya. Oleh karena itu, seorang mukmin berandai-andai kalaulah dia hidup selama-lamanya, dia akan beribadah kepada Allah selama-lamanya, maka baginya jannah, surga Allah yang selama-lama pula. Adapun orang kafir, dia berandai-andai kalau dia hidup selama-lamanya, dia akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. maka Allah ancam dia dengan azab yang malamannya juga di dalam nar. Waliyadz billah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun wastaghfirullah fa inni astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ibadallah, di dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas bagaimana kesabaran kaum musyrikin di dalam peperangan demi membela kesyirikan mereka. Lihatlah kaum musyrikin Arab dalam perang Badar yang dipimpin Abu Jahal, bagaimana mereka nekat untuk berjalan menempuh jarak sejauh kurang lebih 350 km dari Makkah menuju Madinah. Kita sekarang pada hari ini naik mobil, naik bus 6 jam, 7 jam sampai 8 jam terkadang. Dan mereka bersabar dari Makkah berjalan kaki melewati jalanan tidak seperti jalan sekarang. Lihatlah mereka kaum musyrikin. Mereka bersabar menempuh jarak yang begitu jauh. Bahkan orang yang pertama kali tewas dari mereka adalah seorang yang bernama Al-Aswad ibn Abil Aswad Al-Makhzumi, yang telah bersumpah dan berjanji untuk meminum dari kolam air yang dibangun oleh kaum muslimin di lokasi perang Badar. Dia bersumpah, saya akan meminum air yang digali kaum muslimin. Dengan congkaknya dia mengatakan seperti itu. Dia mengatakan, saya akan minum darinya dan saya akan hancurkan sumur-sumur mereka. Akhirnya tatkala Al-Aswad ini maju hendak minum dari kolam tersebut, maka ia pun dihadang Saifullahil Maslul, Hamzah, paman Nabi yang mulia alaihi salatu salam bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Hamzah pun berduel, berantam dengannya dan berhasil memenggal kaki Al-Aswad hingga setengah betisnya habis. Akan tetapi meskipun kondisi demikian, Al-Aswad tetap bersabar dan berjalan merangkak menuju kolam air kaum muslimin. Dalam rangka apa? Untuk bisa meminum atau menghancurkan kolam tersebut. Sungguh memang kesabaran yang luar biasa. Akan tetapi Hamzah tentu tidak membiarkannya. Lalu Hamzah pun tinggal menyembelihnya saat itu. Lihatlah wahai saudaraku, sungguh pernah suatu masa di negeri kita di Indonesia ini, ketika di seluruh Indonesia secara umum muslimah memakai abaya, pakai jubah, dan tidak ada yang kelihatan auratnya. Pertama kali muncul pakaian seorang ibu-ibu berpakaian you can see, menampakkan auratnya. Dia dicaci dari segala arah. Dia bersabar sampai terakhir pada hari ini kita lihat hampir-hampir saja tidak ada lagi ibu-ibu yang memakai kebaya. Oleh karena itu, tidakkah kalian wahai saudaraku bersabar di atas syiar-syiar Islam ini? Mereka tidak mengharapkan apa-apa, hanya bersabar di dalam kebingungan dan kekufuran mereka. Oleh karena itu sekarang berbalik, yang bercadar datang satu-satu orang. Padahal di Makkah Madinah bercadar begitu ribuan orang. Tapi di Indonesia padahal sudah banyak Pak Haji, Bu Haji, kalau ada yang bercadar masih saja dicemooh di mana-mana. Maka bersabarlah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ajarilah diri kita ini. Suatu ketika anak muda, anaknya Umar bin Abdul Aziz, melihat ayahnya marah sekali. Kata dia, "Ya Amirul Mukminin, tidakkah dadamu itu, kenapa engkau marah seperti ini? Engkau Amirul Mukminin, tidak ada yang kau perlukan Engkau adalah raja, Amirul Mukminin. Kenapa engkau bisa marah seperti ini? Ayahnya memarahi anaknya balik. Wahai anakku, tidakkah engkau pernah marah? Akhirnya anaknya mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, dan di dalam sejarah anaknya yang soleh inilah yang membimbing Umar bin Abdul Aziz. Apa kata anaknya? Wahai ayahku, saya ini masih mempunyai dada yang tebal, dada yang luas untuk menampung seluruh amarahku, menampung seluruh aib-aib orang. Dadaku tidak seperti kerupuk, akan tetapi dadaku ini lebar, tebal dan kuat. Oleh karena itu yang membedakan orang mulia dan orang hina, kalau orang hina terbetik sedikit langsung keluarkan, dengar sedikit langsung keluarkan. Adapun orang yang cerdas, orang mulia, semua bisa menjadi gudang-gudang rahasia seorang kaum mukminin. Akan tetapi dia kunci mati antara dia dengan Rabbnya. Dia perbaiki yang bisa dia perbaiki, lalu dia biarkan hamba dengan Rabb mereka. Lihatlah akhi, di mana kesabaran seperti itu. Sabar terhadap istri, yang bisa jadi istri kita jelek dibanding istri orang lain. Sabar terhadap ekonomi kita, bisa jadi orang lain lebih kaya dari kita. Sabar terhadap anak-anak yang mungkin kurang banyak, kurang laki, kurang perempuan. Begitulah semuanya. Oleh karena itu, Syekh Mas'ud Hasan Salman rahimahullah mengatakan, barang siapa yang tidak mengetahui tabiat alam ini, dunia ini merupakan tempat bala, tempat ujian, penuh fitnah, menderitalah hamba itu. Tetapi ketika hamba itu mengetahui dini etraf, beriman kepada Rabbnya, dia tahu bahwa dunia ini memang tempat ujian, bukan untuk tempat bersenang-senang, berbahagialah hamba tersebut. Maka begitulah kesabaran ini dalam permasalahan dunia memang merupakan syarat sukses itu sendiri. Oleh karena itu dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya Imam, aina afdal, mana yang terbaik? Ayubtalar rajul, seorang itu diuji Allah atau diberikan Allah kesuksesan? Al-Imam rahimahullah mengatakan, enggak ada kesuksesan kecuali telah melewati yakni ujian-ujian dan kesabaran tersebut. Maka kata Nabi SAW, man tasabbara yusabbirahullah, barang siapa yang melatih bersabar, memaksa bersabar di awal, maka berakhir dia akan jadikan Allah seorang hamba penyabar. Oleh karena itu, sabar ini dikatakan Asy-Syaikh Dr. Ahmad Farid dalam Tazkiyatun Nufus, sabar terhadap perintah-perintah Allah agar jangan sampai kita tinggalkan. Yang kedua, sabar terhadap larangan Allah, jangan sampai kita melakukan. Yang ketiga, sabar terhadap bala, ujian Allah SWT, takdir Allah al-mu'limah yang menyakitkan hati kita. Maka inilah bentuk-bentuk kesabaran yang dituntut dari seorang muslim. Akan tetapi perlu dipahami, kesabaran ini tidak berlawanan dengan akhdil asbab, mengambil sebab-sebab dan ikhtiar. Karena sesungguhnya sabar dan ikhtiar bukanlah dua hal yang berbeda, bukanlah dua hal yang bertentangan. Oleh karena itu, bisa jadi seorang memukul kita dan kita bersabar dengannya, akan tetapi kesabaran kita, bisa jadi kita menuntut dia, mengadukan dia kepada pihak yang berwenang. Bisa jadi seorang mengutang uang kita dan dia tidak mau mengembalikan dan uangnya ada, kita bersabar dengannya, akan tetapi tidak menutupi kemungkinan kita juga mengadukan untuk mengambil uang kita kembali. Bisa jadi seorang hamba itu sakit dan dia bersabar dengan takdir Allah, akan tetapi tidak menutupi kemungkinan dia meminum obat. Begitu seterusnya, memang itulah hidup di dunia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.